Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas. Kita kembali lagi kepada seri dakwah ilahullah Islamic Shadow Presentation. Sekali lagi kami sampaikan, tidak penting siapa saya, yang penting adalah apa yang akan kita sampaikan. Jadi sengaja kami tidak membuka identitas kami supaya saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas bisa fokus kepada apa yang kita sampaikan. Nah, itu yang lebih penting, itu yang lebih utama, ya. Karena kita mau fokus kepada substansi, kepada materinya, bukan kepada orangnya, kepada siapa yang menyampaikannya. Insya Allah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan suatu topik yang paling penting, yang paling pokok, yang paling fundament, ya. Karena ini merupakan akar dari segala sesuatu. Ini merupakan konsep dasar yang paling pokok yang harus kita kuasai, yang harus kita pahami dengan benar, dan yang harus kita perdalam dengan sungguh-sungguh. Ini menyangkut hal yang fundament, ya. Ialah tentang bagaimana kita mengenal Allah. Ma'rifatullah, ya. Sebagaimana yang disampaikan dalam presentasi sebelumnya tentang tipu daya setan, iblis, ya. Bahwa iblis bersumpah, ya, akan menyesatkan seluruh manusia illa ibadaka min humul mukhlasin. Jadi sejak dari awal iblis itu sudah paham, ya, kriteria orang-orang yang tidak bisa disesatkan, yaitu illa ibadaka min humul mukhlasin, ya. Kecuali orang-orang yang menghamba sepenuhnya kepadamu, ya Allah, ibadaka min humul mukhlasin. Orang-orang yang menghamba sepenuhnya kepadamu dan dia ikhlas. Dan ikhlas menjadi ciri khas dia, menjadi karakter dia, ya. Hanya mengabdi, hanya beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku mengabdi dan hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Jadi hamba-hamba Allah, manusia di dunia ini yang sepenuhnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sepenuhnya beribadah mengabdikan hidup dan matinya untuk Allah, ya, segala amal perbuatannya, perjuangan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kategori ibadaka min humul mukhlasin. Nah, untuk menjadi seorang hamba Allah yang totalitas, ya, menjadi seorang yang ikhlas secara komprehensif, ya, luar dalam, maka pertama yang harus dilakukan tentunya harus mengenal Allah, ya. Mengenal Allah, ya. Siapa Allah, ya. Bagaimana kita mengenal Allah dan bagaimana kalau kita sudah mengenal Allah dengan benar, perilaku kita, perbuatan kita harus bagaimana. Nah, ini hal yang pokok, ya, hal yang penting. Maka dalam referensi, ya, yang disebut dengan ilmu, ya, ilmu dalam konteks Islam, ilmu yang benar itu adalah ilmu yang terkait dengan Allah. Segala hal yang terkait dengan Allah, ya. Ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang bisa memperdalam keimanan, keyakinan kepada Allah, ilmu yang bisa membuat seseorang semakin takut dan tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ilmu. Nah, ini berbeda sekali dengan konsep ilmu yang dipelajarin, ya, di hampir semua sekolah jenjang pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Yaitu mereka tidak mengenalkan Allah di dalamnya. Kenapa? Karena sistem pendidikannya yang dianut adalah sistem pendidikan sekuler, Ya. Di negara kafir jelas mereka sekuler total karena mereka nggak mengenal Allah dengan benar. Tapi di negara Muslim, ya, ini kesalahan besar dalam sejarah manusia adalah di negara Muslim, ya, itu justru sistem pendidikannya adalah sekuler. Di mana Allah, ya, Allah yang menciptakan seluruh jagat raya isinya ini, yang menciptakan ilmu itu sendiri tidak pernah disebut-sebut. Ya. Ketika belajar tentang matematika, fisika, kimia, ya, sekali lagi saya pertegas lagi, ketika kita belajar tentang ilmu alam, ilmu biologi, ya, ilmu hidup, ya kan? Semuanya hanya sekedar materi, ya. Tidak disebut siapa yang menghidupkan makhluk itu. Siapa yang menciptakan alam jagat raya ini dengan sempurna, dengan perfect, ya. Dengan demikian teratur, ya kan? Indah, ya kan? Luar biasa, ya. Tidak disebutkan siapa, ya. Ya. Hanya dipelajari objeknya, tapi subjeknya yang menciptakan, yang mengadakan, ya, yang memelihara, yang menumbuhkan, yang menghidupkan, yang mematikan, ya kan, yang mendatangkan hujan, ya kan, yang mengirim angin, yang menjadikan siang dan malam perputaran, ya, matahari, bulan, ya kan, planet, tata surya, itu tidak pernah disebut, ya. Yang disebut ada objeknya aja. Nah, materialistik, ya, sistem pendidikan sekuler materialistik. Nah, ini harus dirubah, ya. Harus dirubah. Ilmu pokok adalah ilmu mengenal Allah. Makanya di dalam surat Al-Imran, surat ke-31 ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim. Ingatlah nasihat dari Luqman, ya. Luqman bukan seorang rasul, bukan seorang nabi, tapi namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an, ya. Dunia dan akhirat karena apa? Karena kata-kata bijaksana yang luar biasa dalam maknanya, ya. Luqman, seorang yang kulitnya hitam pekat, ya kan? Bibirnya tebal, ya, yang hidup di daerah Afrika, ya. Diangkat oleh Allah sebagai figur, ya, sebagai figur seorang guru, ya, seorang pengajar. Wahuwa ya'idu, ya, ingatlah perkataan Luqman kepada anaknya, wahuwa ya'idu di dalam pengajaran, ya. Ya bunaya, wahai anakku, ya, ini adalah panggilan kesayangan. Pendidikan itu harus dengan kasih sayang, ya. Dengan suatu nalar yang bagus, ya. Ini adalah dasar daripada sistem pendidikan, yaitu la tusyrik billah, ya. La tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah, ya. Karena inna syirka la zulmun adzim, karena sesungguhnya mensekutukan Allah itu adalah kezaliman paling besar, ya. Nah, kenapa orang mensekutukan Allah? Karena dia tidak mengenal Allah dengan benar. Kenapa dia tidak mengenal Allah dengan Allah? Tidak mengenal Allah dengan benar? Karena apa? Karena dia tidak mau menggunakan, ya, potensi dirinya, ya, akal pikirannya, pendengarannya, penglihatannya untuk mengenal Allah. Padahal tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, ya, itu ada di setiap tempat. Ada di setiap tempat, ya. Di dalam diri kita, di lingkungan kita, di rumah kita, di perjalanan, ya. Ketika kita melihat, ya, tumbuhan, tanaman, siapa yang menghidupkan tumbuhan tanaman? Kalau kita perhatikan, tanaman tumbuh, ya kan? Itu dari proses pergerakan pertumbuhan sel-sel tanaman. Ya kan, dari biji menjadi tunas, tunas menjadi tunas muda menjadi tunas, tunas kemudian menjadi tanaman kecil, kemudian besar, berkembang dari dahan menjadi dari batang menjadi dahan dan kemudian ranting, kemudian lebatlah daun-daunnya, ya. Semuanya adalah berproses, ya. Berproses. Yang membuat itu semuanya berjalan itu adalah Allah. Tumbuhan tidak bisa berproses sendiri. Sama dengan binatang, ikan, ya kan? Serangga, ya kan? Yang di darat, ya, yang berterbangan, semua berkembang biak itu adalah karena kekuasaan Allah, karena kehendak Allah, karena semuanya di bawah kontrol Allah, di bawah kendali Allah. Allah yang menghidupkan, yang memperkembangbiakkan, yang memelihara seluruh tanaman, seluruh hewan, termasuk kita manusia ini. Nah, tanda-tanda kebesaran Allah sangat besar. Nah, maka jangan memperstukan Allah. Allah berfirman di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard? Amman yamliku sam'a wal absar? Wa ma yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayita minal hayy wa ma yudabbirul amr? Fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Ya. Maka katakanlah wahai Muhammad, Muhammad adalah rasul, ya, utusan Allah paling akhir. Nabi dan rasul utusan Allah paling akhir, ya. Tugas Rasulullah adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan perkataan Allah dari Allah kepada seluruh manusia. Nah, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang, ya. Karena kita semua ini adalah umat Muhammad SAW, ya. Yaitu apa? Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang berkuasa menciptakan, mengadakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ya. Ya. Siapakah yang mengatur segala urusan? Ya. Maka mereka akan menjawab Allah, Allah. Ya. Terus, nah ini adalah mereka itu adalah ya orang-orang musyrik jahiliyah. Jadi kalau zaman dulu ya di zaman Rasulullah, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka orang-orang musyrik jahiliyah itu mengatakan Allah, ya, bukan berhala-berhala mereka, gitu, ya, bukan berhala-berhala. Mereka tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah, ya. Sama dengan iblis. Iblis juga tahu persis, persis tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan iblis, jin, malaikat, manusia, ya kan, yang menciptakan surga dan neraka adalah Allah, ya kan? Karena Allah yang berkuasa menciptakan, ya kan? Sementara yang lain selain Allah itu adalah yang diciptakan, ya. Yang diciptakan makhluk yang diciptakan itu. Tapi fasayaquluna Allah, ya. Fakul afala tattaqun. Kenapa ya kamu tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah kalau tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, ya. Nah ini kenapa orang musyrik ya Quraisy ya di zaman Rasulullah dulu itu sesat? Karena mereka ya mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah, tapi mereka menyembah berhala, meminta pertolongan kepada berhala, ya, ya. Ini jadi secara rububiyah, ya, tauhid rububiyah itu mereka mengakui. Jadi mereka rububiyah adalah keesaan Allah dalam menciptakan, ya kan. Mereka mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tapi, ya, ada tauhid mulukiyah, ya, kekuasaan Allah. Jadi yang berkuasa hanya Allah. Kemudian tauhid uluhiyah, ya, termasuk peribadatan, peribadatan itu hanya untuk Allah. Ya. Jadi tauhid rububiyah, tauhid, mulukiyah dan uluhiyah ini adalah satu kesatuan, ya. Tidak boleh mengakui tauhid rububiyah tapi mengingkari tauhid malikiyah dan tauhid uluhiyah, ya. Harus, ya. Jadi ketika mengakui bahwa Allah yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur seluruh kehidupan ini, yang memberikan rezeki, maka Allah juga, ya, yang berkuasa. Allah juga yang berhak menentukan aturan hidup, yang berhak untuk membuat undang-undang dasar kehidupan yang harus ditaati. Allah juga yang harus, yang berhak untuk mengadakan peraturan hukum. Ya, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini salah, ini benar. Hanya Allah, ya kan? Karena Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha bijaksana, Allah tidak zalim sedikit pun kepada makhluknya, ya kan? Sedikit pun tidak zalim, tidak berbuat aniaya. Semua aturan yang diturunkan Allah adalah untuk manusia, untuk kegunaan manusia. Maka Allah melarang manusia berbuat syirik, berbuat dosa supaya tidak masuk neraka. Allah menganjurkan manusia untuk taat kepadanya, ya, berbakti kepadanya, hanya menyembah kepadanya supaya manusia masuk surga selama-lamanya. Saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhan cerdas, ya, untuk mengenal Allah, ya, tidak ada cara lain, ya, kecuali bersumber dari keterangan Allah. Karena yang bisa menggambarkan tentang Allah, ya, sendiri itu adalah Allah, ya, yang bisa menggambarkan kondisi sebenarnya, sejatinya, ya, tentang Allah adalah Allah sendiri. Tidak mungkin manusia. Kenapa tidak mungkin manusia? Karena manusia, ya, akal pikirannya, pengetahuannya, penglihatan, pendengarannya, kemampuannya, kekuatannya itu sangat terbatas, ya. Kita manusia mengaku itu, ya. Orang yang berpikir rasional, jernih, dan jujur itu akan mengakui bahwa siapapun dia, selama dia manusia, maka pendengarannya terbatas. Hanya bisa mendengar paling jarak beberapa ratus meter. Penglihatannya juga paling dalam jarak di bawah 1 kilometer. Ya. Pengetahuannya juga terbatas, ya kan? Kapan? Karena apa? Karena kapasitas otaknya juga terbatas. Ya. Jadi apa yang diketahui, ya, apa yang dipikirkan juga terbatas. Seperti itu. Nah, sementara Allah adalah Zat yang Maha Agung. Allah yang Zat yang Maha Suci. Allah penguasa jagat raya. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, ya. Galaksi, miliaran galaksi, ya kan? Triliunan bintang-bintang, ya kan? Planet-planet, ya kan? Semuanya adalah ciptaan Allah, ya kan? Sehingga Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kita baru mempelajarin, ya. Planet Mars aja butuh waktu berapa puluhan tahun. Kita baru mempelajari planet Jupiter, Neptunus, ya kan? Tata surya matahari itu membutuhkan puluhan tahun, ya. Ya. Kita mempelajari galaksi, ya, Bima Sakti itu membutuhkan lama sekali, ya kan? Itu pun belum, hanya sebagian kecil saja. Kenapa? Karena memang bumi tempat kita berpijak ini sangat-sangat kecil dibandingkan jagat raya ini. Dan sementara jagat raya ini adalah ciptaan Allah, sehingga yang diciptakan adalah demikian besar, demikian luas, ya kan? Apalagi Allah. Allah yang menciptakan jagat raya ini adalah Maha Besar, Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Suci, Maha Mulia, Maha Bijaksana. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Jadi untuk mengenal Allah, ya, memang kita harus berusaha mengerahkan tenaga, mengerahkan kesungguhan kita, ya. Allah tidak bisa dilihat dengan mata, ya. Kenapa? Karena Allah Maha Suci, Allah Maha Agung. Ya. Bagaimana kita mengenal Allah? Yaitu dengan hati kita, ya. Allah telah memberikan hati kita. Hati kita itu tidak dibatasi, ya. Mungkin pendengaran, penglihatan kita dibatasin oleh ruang dan waktu, ya. Tapi hati kita, ya, hati kita itu tidak dibatasi oleh ruang, ya, oleh bentuk, ya. Hati kita itu bisa kita perluas, ya, perluas, perdalam, ya kan, gitu. Sehingga kita yakin, yakin bahwa Allah memang benar ada, dan Allah Maha Kuasa, dan Allah satu-satunya Zat yang harus kita sembah, yang harus kita ibadai, yang harus kita serahkan segala penghambaan kita. Allah menegaskan bahwa laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir, ya, dalam surat syuar, syuar, ya, surat syura, surat 42, ya. Di dalam surat syura, surat 42, ya, ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Jadi Allah itu tidak serupa, tidak sama dengan sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dengan Dia. Wa huwa sami'ul basir, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Allah maha mendengar segala hal. Allah maha melihat segalanya. Dimanapun kita berada, Allah melihat dan mendengar kita. Bahkan bisik-bisik kita, dalam kesendirian, isak tangis kita, sendu bisik-bisik kita, itu Allah maha mendengarnya. Karena apa? Karena Allah lebih dekat daripada urat tenggorokan kita. Ibaratnya seperti itu. Allah maha dekat. Allah maha dekat dengan hambanya. Allah dekat dengan hambanya. Karena Allah maha mendengar dan maha melihat. Tapi Allah maha agung. Allah maha suci. Sehingga karena Allah maha mendengar, melihat, maka Allah maha mengetahui. Nah ini. Jadi Allah sering mengatakan kul antum a'lamu amillah, surat Al-Baqarah surat 2 140. Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Sementara kamu ini adalah manusia. Manusia sangat terbatas. Sehebat apapun, sepandai apapun, manusia tetap sangat lemah. Sangat terbatas kemampuan. Sehingga sehingga untuk mengenal Allah, kita harus harus dari Allah sendiri, dari sumber Allah sendiri, Dan Allah maha benar, Allah maha agung, Allah maha suci, sehingga Allah maha benar, Tidak mungkin berbohong, tidak mungkin berdusta, Tidak mungkin berkhianat, itu, Allah maha suci dari dusta, dari bohong, dari. Nah, bagaimana Allah mengenalkan dirinya kepada manusia, Sementara manusia hidup waktunya terbatas, tempatnya terbatas, Nah, yaitu dengan wahyu, Wahyu yang Allah sampaikan kepada para rasulnya, Kepada para nabi dan rasulnya lewat perantara malaikat, malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang khusus, Tugasnya untuk salah satu tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah yang maha suci, Allah Rabbul Izzati yang maha mulia, kepada kepada para utusan Allah, untuk disampaikan lagi kepada manusia. Jadi Allah maha mengetahui, sementara manusia pengetahuannya sangat terbatas, sangat minim. Nah, kalau kita berbicara tentang laisa kamitsli syai'un wa syai'u wa huwa as-sami'ul basir, jadi Allah tidak serupa dengan sesuatu pun, artinya apa? Jangan sekali-kali membuat gambaran tentang Allah. Karena apa yang kita gambarkan, yang kita imajinasikan, itu kebanyakan masih terkungkung, atau dibatasin oleh warna dan bentuk, Kita membayangkan sesuatu, ada bentuk dan ada warna, Maka Rasulullah, menegaskan supaya kita jangan memikirkan zat Allah, Karena kita tidak akan mampu. Akal kemampuan, akal pikiran manusia tidak akan mampu. Yang penting adalah kita memikirkan ciptaan Allah. Ciptaan-ciptaan Allah banyak sekali, Dan itu kemudian dengan bukti ciptaannya itu, Maka Allah ada, Allah wujud, Allah Esa tunggal, Allah Maha Suci, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Mencipta. Sama dengan sekarang ini, Kita memiliki sebuah perangkat komputer laptop, Kita tahu bahwa laptop ini banyak gunanya, Dia terdiri dari berbagai macam peralatan elektronik, Ada benda-benda, ada sirkuit-sirkuit benda di dalamnya, Yang saling terhubung, saling terkoneksi, Dari sumber energi, kemudian melalui berbagai macam rangkaian sirkuit elektronik, kemudian ada layar, kemudian ada keyboard, Ada mouse, Kemudian sehingga bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Nah, dan kita yakin ya, di dalam laptop ini sehingga bisa berguna itu ada sistem Windows, ya kan, komputer Microsoft, ya kan. Kemudian ada Word, ya, sistem Word, Excel, ya, ada PDF, ya kan. Itu adalah program-programnya, ya kan. Kemudian ada internet yang bisa koneksi, ya, ada sistemnya, ada mekanismenya. Dan kita tidak tahu, ya, sebagian besar dari kita mungkin belum pernah ke tempat asal produksi laptop ini, ya, Microsoft ini, ya, program-program ini, ya kan? Tidak, kita tidak ke sana. Tapi kita yakin bahwa Microsoft ada, pabrik Microsoft ada, ya kan? Kemudian kita yakin bahwa program-program itu ada yang menciptakannya, ada yang membuat, ada prosesnya, ya kan? Semuanya ada prosesnya. Tidak bisa muncul tiba-tiba, tapi melalui berbagai macam upaya riset, ya kan? Kemudian mengerahkan banyak energi, potensi, pemikiran, ya kan? Kemudian percobaan, uji coba, ya kan? Dan sebagainya, ya. Dengan berbagai macam eksperimen, ya, membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, biaya dan banyak, ya kan? Nah, kemudian tiba, kemudian ada, ya, laptop di depan kita dan kita bisa mempergunakannya. Proses, ada proses, semuanya ada proses, ya. Ya. Nah, sama dengan jagat raya ini, semuanya ada proses, tidak bisa muncul dengan tiba-tiba. Ada karena ada sendiri, tidak, ya. Tapi ada yang mengadakan, ya. Kalau kita berpikir, ya, secara jernih, mendalam dan jujur dari hati yang paling dalam, kita akan pada suatu titik kesimpulan yang absolut, ya, yang absolut, yang mutlak, yaitu bahwa di balik fenomena alam, ya, jagat raya ini dengan segala macam kompleksitasnya, pernak-perniknya, dengan segala macam kebesaran-kebesarannya, maka di balik itu pasti ada sesuatu kekuatan besar yang mampu mengadakan ini semua, yang mampu menciptakan ini semua, yang mampu memelihara ini semua sehingga bisa, ya, seperti apa adanya ini bergerak, ya. Bumi beserta dengan planet-planet bergerak mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Kemudian tata surya matahari kita itu juga bergerak mengelilingi orbit, ya, mengelilingi inti daripada galaksi Bima Sakti sesuai dengan orbitnya, ya, dengan kecepatan yang luar biasa. Namun kita stabil, ya, kita stabil. Sama dengan kalau kita naik, ya kan, pesawat terbang dengan kecepatan tinggi, itu stabil kita, walaupun tidak ada penyangganya. Stabil, semakin cepat semakin stabil. Shinkansen, kereta peluru Jepang, ya kan, itu adalah kecepatannya bisa sampai 300 km per jam. Cepat dan stabil. Stabil. Ya kan? Tidak ada guncangan. Karena apa? Kecepatan tinggi. Sama dengan bumi ini, ya, matahari ini, ya, bergerak cepat sekali, ya, mengelilingi inti galaksi Bima Sakti. Kecepatan sangat tinggi. Sehingga stabil. Ya, sehingga kita tidak merasakan getaran sedikit pun. Kecuali ada gempa. Nah, ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Kita yakin pada satu titik kesimpulan yang absolut bahwa di balik fenomena jagat raya yang luar biasa ini, yang sangat teratur, ya, sangat tertib, ya kan, itu ada kekuatan besar yang mengendalikan, yang mengatur, yaitu Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain selain Allah, ya, ya, tidak ada kekuatan lain selain Allah, itu tidak malaikat, tidak jin, tidak iblis, tidak syaitan, tidak manusia, apalagi binatang, apalagi tumbuh-tumbuhan, apalagi benda-benda mati alam, ya, benda-benda alam. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, untuk memberikan gambaran tentang Allah, ya, kita bisa merujuk kepada Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Al-Quran adalah wahyu dari Allah, ya, wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan lagi, ya. Anda belajar Anda mempelajarinya, maka itu adalah wahyu Allah. Itu bukan perkataan Muhammad, ya. Bukan inspirasi atau yang dikarang sendiri oleh Muhammad. Tidak, sama sekali tidak. Kenapa? Bukti nyata, Muhammad adalah ummi. Ummi adalah tidak bisa membaca dan menulis, ya kan? Dan kata-kata dalam Al-Quran adalah kata-kata Allah, ya kan? Bukan kata-kata Muhammad, ya kan? Karena makanya kata-kata banyak, kul, kul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, gitu kan? Kata-kata banyak diawali dengan kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, ya ayuhan ladina amanu, ya kan? Seruan kepada seluruh manusia. Itu bisa kita lihat di dalam surat yang paling mulia. Maaf, ayat yang paling mulia. Ayat yang paling mulia adalah ayat kurs. Ayat kursi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 255. Ya. Surat Al-Baqarah 255. Ini adalah ayat yang sangat khusus. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda bahwa hampir semua, ya, semua para rasul itu kepengin, ya, menunggu-nunggu supaya diturunkan ayat tentang satu ayat yang sangat mulia, ya. Ya, jadi para rasul itu selalu menunggu-nunggu, ya, berharap akan diturunkan ayat yang paling mulia, ya. Jadi sejak Nuh alaihissalam, Ibrahim, ya kan? Kemudian Musa, Isa, ya, sampai Rasul terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka menunggu-nunggu ayat yang paling mulia. Ya. Dan begitu mereka diwafatkan Allah, kemudian ayat itu belum diturunkan. Ya. Sampai Rasul terakhir, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ayat itu diturunkan. Nah, itu termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, apa intinya? Nah, ini kalau kita baca Allahu Akbar, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yasfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini berkaitan dengan Allah, ya, ma'rifatullah yang pokok, ya. Allah, ya, ini dikatakan Allah, diawali dengan Allah dulu, ya. Allah. Allah, Allah menceritakan tentang dirinya, tentang Allah. Ayat ini diawali dengan Allah, ya. Kata-kata yang paling pokok, paling besar, Allah, ya kan? Allah, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan, ya. Tidak ada ilah selain Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, ya, yang maha terus mengurus, yang maha memelihara, yang berdiri sendiri mengurus makhluknya, yang terus menerus mengurus makhluknya, ya. Al-Hayyul Qayyum. Jadi Allah adalah maha hidup. Apa artinya maha hidup? Artinya Allah hidup abadi, ya, sebelum dan sesudah. Sebelum, sekarang, dan setelahnya. Allah maha abadi. Allah tidak memiliki permulaan. Ya, beda dengan manusia. Ada permulaannya. Ya, ada di waktu diciptakan, ya kan? Waktu dulu roh, jadi roh. Kemudian alam kandungan. Kemudian di dunia ini sekarang. Ya, nanti kemudian mati. Ya, kemudian rohnya kembali kepada Allah. Kemudian nanti dibangkitkan, ya kan? Hari kiamat, di padang mahsyar, ya kan? Maka manusia memiliki permulaan. Tapi Allah tidak memiliki permulaan. Karena Allah maha hidup. Al-Qayyum. Artinya yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi kalau sekarang dikatakan Allah sekarang sibuk apa? Nah, ini, ya. pertanyaan yang bisa dijawab dengan Al-Hayyul Qayyum, yaitu Allah memelihara, mengurus seluruh makhluknya terus-menerus. Ya, Allah tidak tidur, Allah tidak lelah, Allah tidak mengantuk. Ya, yang memperkembangbiakkan, ya, tanaman-tanaman seluruhnya, yang memperkembangbiakkan hewan, ikan-ikan, ya kan, serangga, itu adalah Allah. Yang memperjalankan awan, angin, ya kan, yang menurunkan hujan, yang mengatur seluruh sirkulasi orbit, ya, bintang-bintang, langit, ya kan, planet, ya, galaksi, ya, Allah, Allah yang mengatur, yang mengontrol, yang melihat, mendengar, ya, yang Allah yang merekam, ya, merekam seluruh aktivitas makhluknya, ya, ya, dengan dibantu oleh malaikat Raqib dan Atiq, ya kan? Nah, Allah yang maha kuasa, ya, gitu. Jadi Allah sibuk, ya, Allah sibuk, ya, Allah sibuk, karena Allah maha mengurus makhluknya. Terus, walaupun dia kafir, walaupun orang itu, manusia itu tidak mengenal Allah, tetap Allah urus dengan memberikan rezeki, dengan memberikan kesehatan dia, ya kan? Yang mengatur sirkulasi, ya kan, peredaran darah, yang mengatur, ya, proses metabolisme, pencernakan, ya kan? Itu adalah Allah. Allah yang mengatur, memperkembangbiakkan sel-sel tubuh kita, ya, terus menerus. Allah, Allah, Allah, ya kan? Jadi walaupun dia kafir, walaupun dia tidak beribadah dengan benar kepada Allah, walaupun dia tidak mengenal Allah, walaupun dia menyembah selain Allah, mempersekutukan Allah, tetap Allah berikan rezeki dia di dunia ini, ya kan? Tetap Allah berikan kesempatan bagi dia untuk kembali kepada Allah, untuk mengenal Allah, ya kan? Untuk supaya hanya menyembah kepada Allah semata, ya, tetap diberikan kesempatan. Tapi di dunia ini saja, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang belum muslim. Ya. Tapi ingat, begitu sudah mati, ya, sudah ajal tiba, maka tidak ada lagi kata maaf. Tidak ada lagi kata ampunan, ya. Karena Allah sudah memberikan kesempatan bagi Anda, bagi kalian yang belum muslim untuk, ya, menjadi muslim, untuk tunduk patuh kepada Allah, ya, untuk menyerahkan diri, ya, menjadi muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sudah berikan banyak tanda-tandanya, ya. Silakan pelajarin Al-Qur'an, maka insya Allah Anda akan mudah masuk Islam. Karena Al-Quran adalah bukti nyata, mukjizat nyata dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan Allah. Ya. Dan mukjizat Al-Quran adalah mukjizat abadi. Ya. Kalau mukjizat para nabi, para rasul sebelumnya, ya, itu dengan tongkat Musa dengan tongkatnya, ya kan, sehingga dia bisa mengalahkan para tukang sihir dengan tongkatnya, kemudian bisa membelah laut, ya kan? Itu adalah terjadi pada waktu tertentu, ya, di masa yang lampau. Kita tidak melihatnya, ya kan? Kemudian Isa, Isa bisa menyembuhkan penyakit lepra, bisa menyembuhkan orang yang buta dari lahir, bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah, ya kan? Ya. Kemudian bisa membuat burung dari tanah liat dan kemudian terbang. Ya. Itu semuanya adalah mukjizat dari Allah kepada, yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Tapi itu terjadi pada waktu tertentu di masa yang lampau dan kita tidak melihat langsung. Tapi untuk umat Muhammad SAW, semua manusia sekarang ini bisa melihat mukjizat, ya, dari Rasulullah SAW yang diberikan Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, ya kan? Al-Qur'anul Karim, ya kan? Al-Qur'anul Karim, ya kan? Nah, Anda bisa mempelajarinya. Terjemahannya banyak di semua bahasa, ya kan? Silahkan pelajari bebas, ya kan? Pelajarin terjemahannya. Dari itu Anda bisa akan mengambil suatu kesimpulan yang insya Allah benar, ya, yaitu mengenal Allah dengan benar dan Anda akan tunduk patuh kepada Allah dengan masuk Islam. Kalau Anda niatnya sungguh-sungguh mencari kebenaran, ya kan? Mencari kebenaran. Kalau sungguh-sungguh ingin benar-benar mengamankan ya keselamatan diri hidup selama-lamanya termasuk hidup setelah mati ya insya Allah ya. Kembali ke topik tadi ya, ayat berikutnya adalah la ta'khudhu sinatu wala naum. Jadi Allah ya tidak mengantuk dan tidak tidur, tidak lelah, tidak mengantuk, tidak tidur ya kan, tidak istirahat ya gitu ya. Ya, sama dengan iblis ya. Ya. Iblis setan itu tidak tidur. Tidak tidur, tidak istirahat, terus berusaha menggoda manusia, menyesatkan manusia. Ya. Tapi ya, godaan rayuan iblis dan tentaranya itu terbatas. Ya, tipu dayanya terbatas. Sementara Allah, ya kan? Allah mengurusi makhluknya terus-menerus, ya kan? Tidak mengantuk dan tidak tidur adalah tanpa batas. Artinya Allah sifatnya memang demikian ya. Allah tidak lelah ya. Allah senantiasa memberikan rezeki ya kan kepada makhluknya ya. Semut siapa yang memberikan rezeki? Allah. Ya, belalang, burung ya kan. Burung tidak memiliki gudang, tapi burung udah bekerja aja pokoknya pagi-pagi berangkat ya kan cari makan, insya Allah sorenya sudah kenyang ya kan. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Allah yang menyediakan semuanya ya kan. Allah yang menyediakan rezeki termasuk manusia. Manusia juga sudah diberikan rezeki Allah, sudah ditentukan, bahkan rezeki manusia itu sudah ditentukan ketika dia ya lahir ya, ketika bahkan di alam kandungan itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa rezekinya. Jadi kita tidak perlu takut rezeki kita diambil orang lain, ya kan? Tidak perlu takut. Sehingga kalau misalnya rezeki kita pas-pasan, alhamdulillah, ya kan? Rezeki kita sedikit, ya kan? Kita hidup susah dalam kondisi pas-pasan, alhamdulillah. Kenapa? Karena nanti di akhirat orang-orang yang pertama kali masuk surga itu adalah orang-orang yang di dunia itu papa ya, hidupnya susah ya, hidupnya miskin ya, papa, tapi dia komitmen beriman dengan benar kepada Allah, takwa ya kan, bersungguh-sungguh ya kan, kemudian dia masuk surga, termasuk golongan pertama yang masuk surga. Dan Rasulullah pernah bersabda bahwa nanti di akhirat ya, aku itu berdiri di pintu surga ya, di gerbang surga, pintu ke surga, dan aku melihat yang kebanyakan yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang miskin ya, orang-orang yang di dunia itu hidupnya susah. Jadi kalau Anda beriman kepada Allah, mengenal Allah dengan benar ya kan ya, hanya menyembah kepada Allah sungguh-sungguh ya kan, menjalankan sholat lima waktu ya kan, kemudian Anda hidupnya susah, miskin, maka itu adalah kabar gembira bagi Anda. Anda adalah calon kuat penghuni surga, kenikmatan surga seluas langit dan bumi selama-lamanya, triliunan, triliunan, lebih dan lebih tahun. Ya kan? Triliunan tahun, lebih dan lebih. Ya. Maka bersabarlah ya, bagi mereka-mereka yang hidupnya susah di dunia ini dalam sisi pendapatan rezeki. Ya. Kita bersabar sebentar di dunia ini. Di dunia ini cuma hidup sebentar, ya kan? Cuma beberapa tahun, cuma beberapa puluh tahun, ya. Dibandingkan kenikmatan yang sudah menanti kita di surganya Allah, yaitu triliunan tahun dan lebih dan lebih, ya kan? Ribuan triliunan tahun lebih dan lebih, ya. Dibandingkan dengan itu, kehidupan di dunia ini cuma sementara ini nggak ada apa-apanya, ya. Insya Allah. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Maka miliknya lah segala yang di langit dan segala yang di bumi. Ya. Ya, ini adalah tidak mungkin kata-kata Muhammad, ya kan? Karena kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat sombong, yang sangat congkak, ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Gitu, ya. Miliknya lah segala yang di langit, ya kan? Galaksi, ya kan? Bintang-bintang triliunan, ya, miliaran bintang, ya kan? Ya, miliaran jutaan galaksi ya kan, dengan segala macam isinya ya, termasuk bumi kita ini, itu adalah milik Allah subhanahu wa taala ya kan. Sama dengan seseorang yang ini bahasa kalau manusia orang yang paling kaya, ya kan? Saya memiliki pulau ini, saya memiliki perusahaan besar ini, saya memiliki istana ini, saya memiliki daratan ini, saya memiliki kekayaan ini, ya kan? Gitu. Nah, itu adalah klaim dia, ya, seorang manusia. Tapi, ya, tidak ada satupun yang mengklaim yang memiliki langit dan bumi kecuali Allah. Jin, malaikat, iblis, setan tidak berani mengaku memiliki langit dan bumi, ya, dengan segala isinya. Yang berani mengaku hanya Allah, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Sombong. Ya, karena kebesaran, keagungan, kesombongan, kecongkakan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka kata-kata lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ya. Itu bukan kata-kata Muhammad, ya kan? Pasti, ya kan? Karena Muhammad, siapa Muhammad? Ya kan, hidupnya begitu susah, ya kan? Ya. Kadang makan, kadang enggak, ya kan? Kadang 3 bulan dapurnya tidak mengepul, ya kan? Makan seadanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah, ya, Nabi Rasul terakhir kita, ya, itu adalah hidupnya pas-pasan, ya kan? Bahkan ketika Rasul wafat pun itu tidak meninggalkan harta yang berharga, ya kan? Ada 10 dirham, ya kan, tinggal 10 dirham hartanya, itu pun sudah diwasiatkan untuk diinfakkan kepada kaum fakir miskin. Itu kehidupan Rasulullah SAW, ya kan? Jadi Allah yang memiliki langit dan bumi, ya, dan segala apa yang ada di antaranya. Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat, ya, di sisinya tanpa izinnya, ya, ini. Jadi nanti di akhirat itu kekuasaan milik Allah semata, ya. Segala kekuasaan milik Allah yang memutuskan perkara manusia itu Allah, ya kan, itu. Yang memberikan keputusan nanti siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, Allah. Karena apa? Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, mendengar, dan Allah Maha bijaksana. Dan Allah yang memiliki surga dan memiliki neraka. Ya kan, gitu. Nah, tapi kriteria orang yang masuk surga dan neraka, ya, ciri-cirinya itu sudah diinformasikan kepada kita di dunia ini lewat wahyu Allah, lewat sabda-sabda Nabi dan utusannya. Ya. Nah, termasuk Muhammad. Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Sama dengan orang yang mati syahid fisabilillah, ya, mati syahid, ya, dalam peperangan fisabilillah, maka dia, ya, menurut hadis itu diperkenankan untuk memberikan syafaat 70 anggota keluarganya. Tapi itu juga tetap atas izin Allah, atas izin Allah, ya kan, gitu. Kalau ada anggota keluarganya yang musyrik, ya, yang kafir, maka tidak bisa. Kenapa? Karena surga itu haram, ya. Haram bagi orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang tidak muslim, ya kan, itu. Nah, para nabi dan rasul itu adalah muslim, ya. Karena dia hanya bertauhidkan kepada Allah, ya, hanya menyembah kepada Allah, ya. Nah, ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali kita pahami, ya. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang tuan-tuan yang cerdas, ya. Maka segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya. Allahu Akbar, ya. Subhanallah. Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, ya kan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya kan? Subhanallah, Allah Maha Suci, ya. Allah Maha Suci dari penyimpatan yang tidak layak baginya. Contoh, ya kan? Manusia mengklaim bahwa Allah Tuhan itu memiliki anak. Itu adalah salah besar, salah, benar-benar salah, ya. Allah Maha Suci dari punya anak, ya, gitu, ya kan? Bagaimana Allah punya anak, ya kan? Itu. Siapa yang diklaim punya anak? Itu. Siapa yang diklaim anaknya Allah, ya? Siapa? Isa, ya. Yesus. Yesus anaknya Allah. Salah besar, ya kan? Salah besar, ya. Allah itu laisa kamitsli syai'un. Allah tidak tidak, Allah tidak dibatasin oleh bentuk ya, dan warna. Sementara Isa, Yesus itu dia punya bentuk, dia punya warna, ya kan gitu. Sementara Allah tidak dibatasin oleh bentuk dan warna, karena bentuk dan warna adalah ciptaan Allah, ya kan. Allah tidak sama dengan ciptaannya. Nah, ini udah dari sini aja udah jelas. Siapa Uzair? Uzair adalah dikatakan anak Tuhan oleh orang-orang Yahudi, ya kan? Uzair siapa? Uzair itu adalah manusia biasa juga, ya. Dia pernah mati, ya kan? Kemudian hidup kembali, dan ketika hidup kembali dia kemudian hafal Taurat, isi-isi Taurat, ya kan? Kemudian dikatakan oh dia adalah anak Tuhan. Salah besar. Uzair juga manusia biasa, dia dibatasi oleh waktu, ya, oleh bentuk, oleh warna, ya kan? Dia berbentuk, dia berwarna, dan dia dibatasi oleh waktu, ya. Dia mati, ya kan? Dia hidup dan kemudian mati. Ya, sesuatu yang mati berarti bukan Allah, ya. Tidak memiliki sifat Allah. Kalau dia keturunan Allah, maka dia memiliki sifat-sifat Allah, ya kan? Tapi dia tidak memiliki, ya kan? Uzair, Isa itu tidak memiliki sifat Allah. Memang Isa bisa menghidupkan orang yang mati, tapi itu atas izin Allah. Itu sebagai mukjizat, ya kan? Setiap para rasul itu memiliki mukjizat, ya kan? Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang dasar sekali, ya, yang sangat mendasar sekali, ya, sehingga kita perlu berhati-hati kalau memberikan sifat kepada Allah, karena kita hanya memberikan sifat sebagaimana yang Allah berikan sifat sendiri kepadanya. Jadi keterangannya harus jelas. Kita tidak boleh mereka-reka tentang Allah. Ya, kita berbicara tentang Zat yang Maha Agung, tentang Allah, ya kan? Jadi kita tidak boleh main-main, tidak boleh memberikan olok-olok atau memberikan sifat-sifat tertentu yang tidak ada keterangan yang benar dan sahih. Ya, contohnya, ya, orang-orang dulu mengatakan Allah itu miskin, ya gitu, Allah itu miskin, sehingga dia menyuruh orang-orang untuk berbuat derma kepada orang-orang miskin, gitu. Karena menyangka Allah itu miskin. Nah, ini adalah perkataan yang salah besar. Allah Al-Ghani. Al-Ghani adalah Maha Kaya. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Karena Allah qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan manusia. Ya kan? Gitu. Ya. Kita beribadah kepada Allah, itu bukan, Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Ya kan? Karena Allah tetap Maha Suci, ya. Ibadah itu yang membutuhkan adalah kita. Kita beribadah kepada Allah, ya. Itu sebenarnya adalah kita sendiri yang membutuhkan. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Nah, ini ya. Jadi konsep dasar, kita manusia membutuhkan Allah, sementara Allah tidak membutuhkan kita. Allah hanya memberikan balasan, ya, terhadap apa yang kita perbuat, ya, di dunia ini nanti dibalas di akhirat. Nah, seperti itu. Nah, Allahu Akbar, Subhanallah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya. Allah, ya, mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ya kan? Gitu. Ya. Allah mengetahui semua yang kejadian, ya, sebelum kita ada di dunia ini. Apa yang terjadi 1000 tahun lalu, apa yang terjadi 2000 tahun lalu, apa yang terjadi 5000 tahun, ya. Ya. 5000 tahun lalu, ya kan? Ibrahim, zaman Ibrahim. Zaman Ibrahim, Ibrahim adalah hidup sekitar 4000 tahun lalu, ya kan? Jauh sebelum di masa Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Tapi, ya kan, di dalam Al-Qur'an cerita tentang Ibrahim itu sangat detail, ya. Ya. Tentang Musa, ya. Rasulullah Muhammad tidak mengetahui tentang cerita Musa sampai detail-detailnya. Ya, contohnya ketika Musa dipanggil Allah di Bukit Tur Sina, kemudian diajak bicara sendiri oleh Allah, ya. Tidak ada yang mengetahui, ya. Ya, tidak ada yang mengetahui, ya. Tidak malaikat, tidak jin, tidak manusia. Yang mengetahuinya Allah dan Musa. Kan gitu, ya kan? Yang mengetahui adalah Allah dan Musa. Muhammad mengetahuinya kemana? Karena ada wahyu. Ya, ada wahyu. Maka cerita tentang Muhammad dipanggil Allah di Bukit Tur Sina itu di dalam Al-Quran dijelaskan. Nah, gitu. Dan Muhammad tidak mengetahuinya. Maka jelas, ya, ini adalah wahyu dari Allah, bukan dari Muhammad. Karena Muhammad tidak pernah mempelajari buku sejarah, tidak pernah, ya, tidak pernah mendapatkan pendidikan sejarah, ya, tidak pernah punya guru sejarah. Siapa guru sejarah? Ada, ya kan? Karena Muhammad tidak pernah belajar di bangku pendidikan, tidak pernah bisa membaca, ya kan? Tidak bisa menulis. Itu jelas, ya, bukti nyata. Nah, Allah mengetahui segala hal yang di belakang kita, yang sudah terjadi, maupun yang di depan kita, maupun yang akan terjadi. Yang akan terjadi 10 tahun lalu, lagi. Yang akan terjadi 5 hari lagi. Apa yang akan terjadi 100 tahun lagi, yang di depan, ya. Apa yang akan terjadi di bumi ini 1000 tahun lagi, ya kan? 1000 tahun lalu lagi, ya. Allah Maha mengetahui, ya. Allah mengetahui di mana kita akan mati dan kapan, ya kan? Allah mengetahui bagaimana kesudahan, ya kan, hidup kita di dunia ini, apakah dalam husnul khotimah atau suul khotimah, dalam kondisi diridha Allah atau dimurkai Allah. Dan Allah sudah mengetahui, kita belum mengetahui, makanya kita perlu takut kepada Allah, ya. Jangan sampai, ya, kematian kita suul khotimah, ya kan? Jangan sampai kita kembali kepada Allah dalam kondisi dimurkai Allah, ya kan, gitu. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Maka kita selalu berusaha, ya, untuk, ya, membuat Allah ridho kepada kita, karena kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita akhir kehidupan kita. Dan ingat, syaitan itu berjuang keras menyesatkan kita sampai detik-detik akhir kita di dunia ini, ya, sampai detik-detik akhir dunia ini, ya, itu selalu berjuang, ya, selalu berjuang. Maka kita juga perlu hati-hati, ya. Maka kita perlu minta pertolongan Allah dari godaan syaitan sampai akhir hidup kita di dunia ini, ya. Karena kalau kita sudah di alam kubur, itu setan sudah tidak berkuasa lagi menggoda kita. Tidak ada kekuasaan lagi bagi setan untuk menyesatkan kita. Karena kita berada di hariban Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah. Jadi, apa yang termasuk apa yang akan terjadi nanti, yang nasib kita di padang mahsyar, ya. Di alam barzah, di alam kubur, padang mahsyar. Ya, setelah kiamat, kemudian di semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Apa yang terjadi akan terjadi pada diri kita di yaumil hisab, yaumil mizan, hari perhitungan, hari pertimbangan amal, ya kan? Itu. Allah Maha mengetahui, ya kan? Allah mengetahui setiap manusia, ya kan? Itu. Kita nanti akan celaka, akan dimasukkan ke dalam neraka, atau kita diridha Allah, dirahmati Allah, diampuni Allah, dan masuk dalam surga. Allah Maha mengetahui. Maka kita perlu hati-hati sekali, ya. Maka kita bersandar penuh kepada Allah. Maka konsep dasar dalam Islam yang diajarkan adalah kita adalah khauf wa roja' ila Allah. Khauf wa roja' ila Allah. Artinya apa? Artinya kita takut dan berharap kepada Allah. Takut kepada Allah, takut kepada ancaman Allah, takut terhadap hukuman Allah, ya kan, kemurkaan Allah, siksa Allah di neraka, ya kan, gitu. Tapi pada waktu bersama kita juga berharap, ya kan, berharap pada Allah akan ampunan Allah, karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, dan berharap kita dimasukkan ke dalam surga karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah Maha memberikan rahmatnya, ya kan, Allah Maha kasih sayang, ya kan. Allah mengatakan, Allah berfirman, ya kan, dalam sebuah hadis, ya, kunci, ya, Rasulullah bersabda bahwa Allah itu memiliki 100, ya, 100 bagian dari kasih sayang, ya, rahmat, kasih sayang, ya. Dan satu bagian, 1% dari 100 itu diberikan Allah di dunia ini, ya. Di dunia ini artinya di kehidupan sekarang ini, ya. Nah, dan 1% itu dibagikan untuk seluruh makhluknya, ya kan? Manusia, seluruh manusia, jin, ya, malaikat, ya, hewan-hewan, tumbuhan, sehingga seorang, ya, seekor, ya kan? Betina, seekor induk betina, ya, itu mengasihi anaknya. Seekor macan, ya, seekor macan, harimau, ya, yang sangat buas itu, ya, itu mengasihi anaknya, ya, dengan memberikan air susu, ya, mengasihi, melindungi, dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada 1% kasih sayang Allah yang dilimpahkan kepada makhluknya, dan itu kemudian dibagi rata seluruh makhluknya, manusia, ya, jin, malaikat, ya kan, dan hewan, seluruh hewan, ya kan, itu. Nah, itu satu bagian aja. Sementara yang 99 bagian itu Allah ya simpan dan nanti diberikan kepada hamba-hamba Allah ya, kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia ya kan gitu ya, sehingga seseorang itu mudah diampuni oleh Allah nanti di akhirat kalau dia masih memiliki iman, memiliki tauhid gitu. Tapi kalau dia sombong dengan tidak mau bertaubat, dengan tetap bangga dengan dosa-dosa dia, dosa besar gitu terutama, maka Allah juga berhak untuk mengazab dia di neraka. Jadi 99 kasih sayang Allah, rahmat Allah itu sudah disiapkan bagi kita. Ya. Sehingga nanti di akhirat ya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak muslim, tidak masuk Islam ya, itu ya sangat berharap dia di dunia itu masuk Islam. Walaupun cuma 1 menit, walaupun cuma 1 jam ya kan gitu, sebelum dia mati ya, berharap sekali itu untuk masuk Islam. Kenapa? Karena orang-orang muslim, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman dengan benar hanya menyembah kepada Allah, itu mudah diampuni oleh Allah, mudah dirahmati Allah, mudah dihindarkan Allah dari api neraka ya. Karena apa? Karena 99 rahmat Allah itu ya gitu. Nah, sehingga mereka sangat menyesal kenapa dulu di dunia itu tidak masuk Islam. Kenapa justru percaya kepada omongannya para pendeta mereka, para pemimpin agama mereka, para biksu mereka, para rahib-rahib mereka, para pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh mereka, para bos-bos mereka, para bos-bos mafia mereka gitu kan. Nah, gitu, ya. Dan mereka terperdaya oleh khotbah, oleh ceramah para pemuka-pemuka agama mereka, sehingga mereka kemudian yakin bahwa agama mereka benar gitu kan, dan mereka tidak mau mencari kebenaran itu sendiri. Maka penting sekali ya saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang sudah dimanapun Anda berada, untuk berusaha keras, berjuang keras mencari kebenaran yang sejati ya, mencari jalan hidup yang benar ya. Karena ini adalah hidup Anda, bukan hidup pemimpin Anda, bukan hidup para pendeta-pendeta Anda ya. Ini adalah hidup Anda yang nanti konsekuensinya Anda sendiri yang akan menanggungnya. Bukan bapak ibu Anda, bukan kakek nenek moyang Anda, bukan anak saudara family Anda, istri Anda, atau kaum kerabat Anda, bukan teman kantor Anda, bukan bos-bos Anda, ya, bukan para pemimpin Anda. Tapi ini adalah tanggung jawab masing-masing individu di akhirat nanti. Sehingga jangan salahkan ya, jangan salahkan orang lain, tapi salahkan diri Anda kalau Anda masih tetap kafir nanti ya, sampai akhir hayat Anda masih kafir. Maka segeralah berubah ya, ya, bukti-bukti kebenaran sudah jelas ya, tanda-tanda kebesaran Allah sudah jelas ya kan. Nah, kita kembali lagi ke nah, jadi Allah Maha mengetahui ya apa yang terjadi di akhirat. Maka Al-Qur'an itu penuh dengan cerita-cerita tentang kisah-kisah apa yang akan terjadi nanti di akhirat ya kan. Karena yang bisa mengisahkan itu hanya Allah ya, tidak malaikat, tidak jin, tidak manusia. Karena manusia yang sudah mati tidak bisa kembali lagi ke dunia ini bercerita tentang, apalagi mereka masih di alam kubur ya kan, belum sampai ke padang mahsyar ya kan. Maka yang bisa menceritakan tentang situasi di padang mahsyar, yaumil hisab, yaumil mizan, kemudian shirath, kemudian kondisi surga dan kondisi neraka, itu adalah hanya Allah ya kan. Hanya Allah, hanya Allah semata. Karena Allah Maha mengetahui semuanya. Apa yang ada di langit dan bumi, apa yang ada di depan kita, ada yang di belakang kita, apa yang ada di nanti di akhirat, apa yang ada di dalam surga, ada apa yang ada di dalam neraka. Allah mengetahui dan kita disampaikan informasi itu supaya kita siap-siap ya, supaya kita tidak masuk menjadi penghuni neraka dan kita masuk surga. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini adalah bagian terbesar daripada kasih sayang Allah. Maka kalau Anda tidak mengenal Allah, kalau Anda tidak mengenal kehidupan akhirat, Anda ya, bodoh dengan kehidupan akhirat, dengan Allah ya, bodoh dengan Allah, maka yang salah adalah Anda. Karena Anda tidak berusaha untuk belajar, tidak belajar untuk mencari kebenaran ya gitu. Nah, makanya tipu daya setan yang paling utama itu adalah membuat orang supaya bodoh. Bodoh tentang apa? Tentang Allah, tentang Tuhannya, bodoh tentang kehidupan akhiratnya. Yang akan terjadi selama triliunan tahun lebih dan lebih. Sementara setan menyibukkan manusia dengan ilmu-ilmu duniawi yang hanya cuma beberapa tahun, beberapa puluh tahun, ya kan gitu. Ini adalah tipu daya setan ya. Jadi orang pintar ya, pintar tapi masalah duniawi ya kan, bagaimana membangun gedung yang tinggi, bagaimana membangun jembatan yang canggih, bandara ya kan, pelabuhan, bagaimana membuat pesawat ya kan, apa sistem kendaraan yang hebat, yang canggih ya kan, mobil ya kan, balapan dan sebagainya. Itu kan ya. Orang merasa hebat dengan sesuatu yang apa ya? Itu cuma duniawi. Benda-benda materi cuma sementara ya, cuma duniawi. Nggak perlu dihebatkan, ya kan gitu. Itu juga tipu daya setan supaya manusia menghabiskan tenaga, waktu, pikirannya untuk itu sehingga lupa kehidupan akhirat. Ya, tempat kehidupan yang sejati yang akan terjadi selama-lamanya, ya itu. Ini adalah tipu daya setan. Maka penting sekali kita belajar tentang kehidupan akhirat, ya kan? Belajar tentang Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya gitu. Ya, insya Allah itu adalah ilmu dasar, ilmu pokok, ilmu yang paling penting. Ya. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kendaki. Jadi manusia punya kemampuan, punya pengetahuan itu pun semuanya atas kehendak Allah, ya kan? Atas kehendak Allah, ya kan? Semuanya adalah atas kehendak Allah, ya kan? Ya. Itu bukan jerih payah manusia itu sendiri, ya kan? Ya. Orang yang berpikir jernih dan berjujur hatinya, ya, insya Allah, ya. Para peneliti, para ilmuwan itu akan, yang berpikir jernih dan jujur itu akan mengatakan bahwa apa yang diraih, apa yang diteliti, hasil-hasil yang berhasil ditemukan itu semuanya adalah atas bantuan Allah, atas kehendak Allah, ya, bukan atas kemampuan sendiri, ya kan, bukan atas kemampuan sendiri. Kenapa? Karena dia tidak bisa meriset kalau dia sakit, ya kan gitu. Maka dia sehat, bisa meriset. Nah, sehatnya dia itu adalah atas kehendak Allah, ya kan, atas bantuan Allah, atas pertolongan Allah. Dia bisa berpikir jernih, ya, bisa melihat, mendengar, bisa meneliti ini dan itu semuanya, ya, panca inderanya berjalan normal, ya kan? Itu semuanya sehingga dia bisa melakukan riset, kemudian menemukan sesuatu yang baru, ya kan? Kemudian dengan sesuatu yang baru itu kemudian berguna untuk manusia, untuk kehidupan umat manusia. Maka dia melakukan itu semuanya adalah karena pertolongan Allah, karena bantuan Allah, karena kehendak Allah, gitu kan? Allah bisa aja, ya, mencabut matinya dia kapan-kapan, ya kan? Dia menyebut nyawanya maksudnya, ya kan? Allah bisa mematikan dia kapan-kapan, ya kan? Dengan penyakit-penyakit yang cepat, ya kan? Gitu. Ya Allah Maha Kuasa, ya kan? Nah, ini makanya penting sekali kita kembalikan kepada Allah. Kalau kita berjasa, ya, memiliki banyak hasil-hasil yang luar biasa, itu tetap kita harus kembalikan kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu semuanya adalah atas kehendak Allah, ya kan? Bukan semata-mata karena upaya kita manusia. Nah, ini penting sekali ya. Ini adalah konsep dasar keimanan ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya adalah wasi'a kursiyus samawati wal ardh ya. Maka kursinya meliputi langit dan bumi ya. Kursinya ini adalah kurs ya. Kursi arsy Allah ya. Allah itu bertahta di atas arsy ya. Arsy-nya itu adalah kita, itu adalah gaib ya. Di luar dari batas kemampuan akal kita. Tapi kita cukup meyakini ya. Karena itu adalah kekuasaan Allah. Allah bersemayam di atas arsy ya kan. Allah memiliki singgasana ya kan. Ya. Di atas arsy ya. Kursinya, kekuasaannya ya kan. Ya. Jadi ini kursinya meliputi langit dan bumi. Nah, ini sebagian ahli tafsir itu mengartikan bahwa kekuasaannya ya. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi ya kan. Kekuasaannya, kemudian otoritasnya itu adalah meliputi segala hal, langit dan bumi. Ya. Wala ya'udu hifzuhuma Wa huwal aliyul azim. Dan Allah ya tidak merasa berat memelihara keduanya, ya. Hifdzuhuma. Ya, hifdzuhuma itu memelihara, ya, kemudian mengontrol, kemudian mengatur, kemudian apa? Memperkembangbiakkan, ya, memperedarkan, memperedarkan dan sebagainya. Jadi semua sirkulasi ya itu Allah yang mengatur. Sama dengan kalau kita belajar tentang sistem transportasi, ya kan? Sistem transportasi, ya, pergerakan rel kereta, kereta api itu ada yang dikontrol, dikontrol, ya, dikontrol. Sistemnya, jadwalnya, gitu. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi tabrakan, supaya tidak terjadi keterlambatan dan sebagainya, dan sebagainya. Maka dikontrol. Allah mengontrol seluruh kehidupan jagat raya ini. Allah memelihara, Allah mengatur, Allah menguasai semuanya. Ya, Allah menguasai semua yang di langit dan bumi ini, ya, selain Allah, selain jin, ya kan? Ya, itu adalah tentara Allah. Adalah tentara Allah, ya kan? Semut, ya, binatang-binatang ini adalah tentara Allah, ya kan? Mereka binatang-binatang itu beribadah kepada Allah, ya, dengan caranya, dengan mereka bertasbih mensucikan Allah dengan cara mereka masing-masing. Mereka tidak ingkar kepada Allah. Yang ingkar kepada Allah siapa? Manusia dan jin. Wa huwal aliyyul adzim. Dan Allah maha tinggi dan maha besar, maha agung. Ya. Allah maha tinggi. Ya kan? Sehingga Allah maha tinggi, maha agung. Ya kan? Sehingga keagungan Allah itu di luar daripada batas akal manusia. Ya kan? Karena Allah maha agung. Ya kan? Keagungan kebesaran Allah, Allahu Akbar. Nah, cukup untuk memberikan gambaran bagaimana keagungan Allah, ya, ketinggian Allah, maha tinggi Allah itu adalah perilaku para malaikat, ya, perilaku para malaikat. Kenapa? Malaikat ini mengenal Allah dengan benar, ya kan? Contohnya adalah malaikat Israfil, ya. Malaikat Israfil itu adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk meniup sangsakala, ya, sangsakala, ya, trompet, ya, nanti di hari kiamat sehingga hancur seluruh jagat raya ini. Ya, gitu. Nah, dua kali tiupan, yang pertama adalah hancurnya jagat raya ini, ya. Kemudian yang tiupan kedua adalah dibangkitkan seluruh makhluk dari kematiannya. Gitu. Nah, maka malaikat Israfil, ya, itu, ya, bentuk postur tubuhnya itu kalau aslinya itu adalah kepalanya ada di langit ketujuh, ya, ibaratnya, ya, kakinya, telapak kakinya ada di langit di bumi yang ketujuh, ya, lapisan bumi yang ketujuh, ibaratnya seperti itu. Jadi teratas dan terbawah gitu kan. Tapi, ya, bentuk asli malaikat Israfil, ya, itu beliau, ya, malaikat Israfil ini, ya, itu seringkali, ya, mengerdilkan tubuhnya. Kenapa? Karena takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah. Ya. Dan trompet itu, ya, itu sampai saat ini, ya, itu sudah ada di ujung trompet itu sudah ada di mulutnya. Dan dia selalu menunggu tanda dari Allah sehingga pandangannya ke ars, ke arsi Allah. Ya. Takut kalau pas diperintahkan itu dia tidak melihat tandanya. Sehingga sekarang itu, ya, malaikat Israfil itu senantiasa menunggu perintah Allah, ya kan, untuk meniup trompetnya. Ya. Allahu Akbar. Jadi Allah, ya, maha agung, ya, Allah maha kuasa, ya, Allah maha kuasa. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, ya, membahas tentang Allah, ya, itu boleh bilang tidak habis-habisnya. Seumur hidup kita membahas tentang Allah tidak habis-habisnya. Ya. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang maha kekal, Allah yang maha agung, ya kan? Allah yang maha tinggi, ya kan? Ya. Jadi hidup kita ini, ya, hidup kita ini sebenarnya tujuannya adalah juga semakin mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin cinta kepada Allah. Ya. Nah, ini, ya, ini, ya. Jadi semakin kita mengenal Allah itu semakin cinta kita kepada Allah. Sementara Kalau ya manusia semakin tidak mengenal Allah, ya kan, maka dia semakin ya masuk dalam perangkat setan, ya kan. Hidupnya semakin sesat, walaupun dia sendiri merasa hidupnya benar, ya kan. Kenapa? Karena dia merasa, loh, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah korupsi, saya tidak pernah merampok, saya tidak pernah merugikan orang lain, ya kan. Saya sudah banyak melakukan banyak kedermawanan, banyak memberikan donasi kepada ini, kepada itu, ya kan. Banyak membantu orang ini, itu, ya kan, gitu. Hidup saya baik, dan saya yakin kalau saya mati, saya akan diberi kebaikan. Nah, ini adalah konsep yang sangat sangat sempit, ya. Seolah-olah mengukur kebaikan itu menurut kriteria dia sendiri, ya. Kebaikan itu adalah benar dan salah, baik dan buruk itu menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut manusia. Karena apa? Karena manusia sekali lagi kemampuannya, akal pikirannya terbatas, ya kan. Sementara Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha bijaksana, Maha mendengar. Nah, jadi walaupun dia berbuat baik, tapi kalau dia ya tidak berbuat baik kepada Allah yang menciptakan dia, yang memberikan kesempatan dia hidup di dunia ini, yang mengadakan, yang memberikan bentuk tubuhnya, memberikan tangan, mat, ya kan, kita bisa membuat maaf, kita bisa berbuat kebaikan karena kita punya apa? Punya tangan, punya mata, punya kaki, ya kan? Itu. Kita bisa berbuat kebaikan karena kita memiliki akal yang sehat. Nah, siapa yang memberikan itu semua? Allah, ya kan? Tangan, mata, mata kita, telinga kita, ya kan? Ya, penglihatan kita, ya kan? Anggota tubuh kita, semuanya Allah yang memberikan kepada kita. Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang memperbiak, memperkembangbiakkan kita, menumbuhkembangkan kita dari zigot, ya kan? Dari rahim ibunda kita, lahir di dunia bayi, orok, kemudian menjadi seorang anak kecil, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, ya kan? Allah yang memberikan. Memangnya kita membentuk tangan kita? Tidak. Kita tidak pernah membentuk tangan kita sendiri. Kita tidak pernah membentuk mata kita, bentuk alis kita, ya, pipi kita, ya kan? Bentuk rambut kita. Itu tidak, kita tidak pernah mendesain, tidak pernah membentuk. Semuanya adalah given, semuanya adalah pemberian dari Allah. Itu adalah sebagai sarana bagi kita bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah, ya kan? Karena ini adalah pemberian Allah. Dan nanti akan diminta pertanggungjawaban, ya kan? Diminta pertanggungjawaban bagaimana kita mempergunakan pemberian Allah ini, subhanallah. Nah, inilah konsep yang benar, ya kan? Konsep yang benar. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhan yang cerdas, ya. Satu hal, ya, yang sangat penting bagi kita, ya. Sangat penting bagi kita tentang konsep ma'rifatullah ini adalah bagaimana kita merefleksikan diri kita terkait dengan ma'rifatullah. Ini sangat penting, ya, sangat penting sekali. Ya. Kalau kita sedikit bercerita, ya, tentang bagaimana proses Islamnya, masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, radhiyallahu anhu, ya. Umar bin Khattab, ya. Ini cerita yang terkenal, ya. Dan semua orang bisa membaca ceritanya, kisahnya. Bagaimana ceritanya? Nah, nanti ada kaitannya dengan ma'rifatullah, ya. Jadi Umar ini adalah seorang jagoan, pemuda Quraisy, jagoan, ya. Ahli gulat, ya kan? Ya. Dalam event-event turnamen gulat dia itu selalu menjadi pemenang, ya. Hampir hampir selalu menjadi pemenang. Ya. Jadi kekuatan fisiknya tidak diragukan lagi, ya. Ya. Ibaratnya bahasa kita seorang preman, ya, preman dia, jagoan. Nah, jagger. Nah, awalnya ya dia sangat membenci Islam, membenci Muhammad dan pengikut. Kenapa? Karena gara-gara Muhammad yang menyebarkan agama baru itu, ya, kepercayaan, keyakinan baru itulah, maka masyarakat Quraisy Mekah itu terpecah belah, ya. Seorang anak ya bermusuhan dengan bapaknya, orang tuanya, ya. Seorang saudara bertengkar dengan saudara lain, ya kan, gitu. Jadi gara-gara Muhammad itu maka terjadi perpecahan orang-orang Quraisy, ya kan? Terjadi permusuhan, gitu kan? Jadi stabilitas stabilitas keamanan di Mekah itu terganggu karena ulah Muhammad yang menyebarkan agama baru itu, yang kemudian menyuruh supaya meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka yang sudah turun-temurun budaya, dan juga segala hal yang bertentangan itu dilarang, ya, itu, ya. Jadi ini gara-gara Muhammad membawa agama baru, sistem hidup baru, ya kan? Sistem hidup baru, ya. Gitu. Nah, dan kemudian menyalahkan budaya yang sudah berlanjut turun-temurun. Nah, ini akar permasalahan adalah Muhammad, ya. Dialah biang keroknya. Maka Umar, ya kan? Yang temperamennya agak, ya, agak panasan, ya, agak panasan, gitu kan? Kemudian dia bertekad untuk membunuh Muhammad karena biang keroknya ini Muhammad. Kalau Muhammad ini berhasil dibunuhnya, maka akan selesai permasalahan di Mekah. Stabilitas akan kembali ditegakkan. Maka dia dengan menenteng pedangnya dia mencari di mana Muhammad. Kemudian dia berpapasan dengan seseorang dan ditanya, "Wahai Umar, mau kemana?" "Aku ingin membunuh Muhammad karena dialah biang kerok daripada kekacauan yang ada di Mekah sekarang ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa saudari kamu sendiri Fatimah, ya kan, binti Khattab, ya kan, itu sudah masuk Islam, sudah menjadi pengikut Muhammad? Apakah benar?" "Benar." "Oh, maka sebaiknya kamu bereskan dulu, ya. Kalau kamu ingin membunuh Muhammad, maka sebaiknya kamu bereskan dulu saudarimu itu, karena saudarimu sudah menjadi pengikut Muhammad." Maka Umar kemudian marah, ya kan, karena tanpa sepengetahuan dia, tanpa izin dia, ya kan, saudari laki perempuannya itu sudah menjadi pengikut Muhammad. Akhirnya dia berbalik menuju kepada rumah saudarinya. Nah, Fatimah itu sudah punya suami, ya, ya. Kalau nggak salah namanya Aras, ya kan, itu. Nah, pada waktu Umar mendekati rumahnya itu kemudian terdengar, ya, bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya, yaitu surat Thoha, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thoha. Ma أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Toha, ya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, kecuali melainkan sebagai tazkirah, peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Illa tazkiratan limay yakhsha, ya, kecuali untuk sebagai peringatan, ya, tazkirah, warning kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Nah, ini, ya. Diturunkan dari Allah, dari zat yang menciptakan langit dan bumi, ya, ya, yang tinggi, ya, yang tinggi, ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya. Yaitu Allah, ya, yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas 'arsy, ya kan, di atas arsh dengan segala kesucian, kebesaran, ya, dan keagungannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Maka miliknya lah segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Maka jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Jadi Allah maha mengetahui, maha mendengar. Bahkan yang tersembunyi, ya kan? Bahkan apa yang ada di lintasan hati kita, apa yang kita yakini, apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, ya kan? Ya, kejahatan-kejahatan, tipu daya, kebohongan, kedustaan, ya kan? Makar, ya kan? Trik-trik, ya kan? Apa? Strategi-strategi, ya, tipu daya yang terlintas di hati kita, ya kan? Untuk membodohi manusia, untuk mendustai manusia, ya kan? Untuk mengakali manusia, ya kan? Itu semuanya Allah maha mengetahui, ya kan? Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, ya kan? Memang Tuhan-Tuhan lain mengetahui, ya. Tuhan Yesus, Tuhan Buddha, Tuhan Wisnu, Tuhan Brahma, mengetahui, dia tahu apa itu, ya. Yang mengetahui hanya Allah. Allah yang mengetahui segala lintasan hati manusia, ya kan? Apa yang diniatkan di dalam hati kecil manusia, apa yang menjadi motif, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi tujuan sebenarnya, ya kan? Siapa, ya, yang menjadi biang kerok daripada banyak kejahatan di muka bumi ini, ya? Allah maha mengetahui semua. Allah menguasai hati manusia. Allah maha mengetahui yang gaib dan yang nampak, ya kan? Semuanya, ya, Allah mengetahuinya, ya, gitu. Semuanya tercatat. Allahu Akbar. Dan dialah Allah, ya, tidak ada Tuhan selain Dia, ya. Allah, ya kan? Allah, Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Ini sama dengan surat ayat kursi tadi, ya. Lahul asmaul husna. Ya. Maka Allah memiliki nama-nama yang terbaik, yaitu Asmaul Husna, ya kan? Asmaul Husna. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan-Tuhan cerdas, ketika Umar bin Khattab mendengarkan ayat Al-Quran ini, maka tiba-tiba dia terhenyak. Kenapa terhenyak? Karena dia tahu bahasa Arab. Karena dia tahu bahasa Arab. Karena Umar ini berpendidikan. Maksudnya dia bisa membaca dan menulis. Dia tahu literatur bahasa Arab. Mana bahasa Arab yang benar-benar indah, mana bahasa Arab yang ini. Nah, dia tahu kata-kata di dalam surat At-Toha ini itu tidak mungkin keluar dari manusia. Tidak mungkin diucapkan oleh manusia. Kenapa? Karena kata-katanya sangat sombong. Kata-katanya sangat congkak. Ya kan? Dan manusia tidak mungkin memiliki kata-kata seperti itu. Ya kan? Karena manusia kemampuannya tahu, terbatas. Dia adalah jagoan. Ya kan? Dia tahu kemampuan Muhammad, ya kan? Muhammad, ya kan? Seperti itu. Dia tahu kemampuannya, ya kan? Jadi nggak mungkin ini kata-kata, ya, dari Muhammad sendiri. Ya. Ini adalah kata-kata yang menunjukkan keagungan, kebesaran, kecongkakan, ya kan? Allah, ya kan? Tangzila mimman khalaqal ardu was samawatil ula, ya kan? Ar-Rahman wal 'Arsy istawa, ya. Al-Qur'an ini, ya, Al-Qur'an ini diturunkan oleh yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Ya. Nah, makanya, ya, Al-Qur'an, ya, dengan langit dan bumi, dengan ciptaannya, faktanya itu tidak ada yang bertentangan sama sekali. Sedikitpun tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an yang bertentangan dengan fenomena jagat raya ini. Begitu juga seluruh jagat raya ini itu tidak ada yang bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, ya. Prop, ya. Satu paket, satu bagian. Kenapa? Karena sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sebagai ayat qauliyah, ya kan? Sementara jagat raya ini sebagai ayat-ayat kauniyah, ya kan? Itu semua dari sumbernya dari sama, dari Allah. Yang menyuruhkan Al-Qur'an adalah Allah, hanya Allah yang menciptakan langit dan jagat raya ini sisinya bumi ini adalah Allah, hanya Allah, ya kan? Nah. Kemudian Ar-Rahmanu 'alal 'Arsy istawa, ya. Allah yang Maha Pengasih yang bersemayam, ya, di atas arsy. Nah, ini enggak mungkin Muhammad bersemayam di atas arsy karena Muhammad tinggalnya di Mekah, ya kan? Rumahnya itu, ya kan? Tinggalnya di situ, ya kan, gitu. Jadi enggak mungkin, ya. Ini adalah hanya kata-kata Allah yang maha besar, yang maha congkak, yang maha sombong, yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha bijaksana, yang maha suci. Ya. Nah. Akhirnya dia dobrak pintunya, ya. Kemudian dia rebut, ya, tulisan-tulisan Al-Quran itu yang konon ditulis di daun lontar, ya, dan daun lontar, ya, karena Al-Quran belum dibuka, sehingga ayat-ayat Al-Quran itu kemudian ditulis di dalam daun lontar atau ada di pelepah-pelepah kurma, ya kan. Kemudian dia rebut, ya, itu barang itu yang ada isinya ayat Al-Quran itu, ada tulisannya ayat Al-Quran itu, kemudian direbut. Tapi kemudian Fatimah menolaknya, ya, karena dia tahu, ya, kakaknya Umar itu masih musyrik, masih kafir. Sampai kemudian Fatimah ditempeleng, ya kan, sehingga terjebrap dan kemudian berdarah, ya kan. Nah, ketika melihat adiknya kesakitan, itu baru kemudian Umar sadar. Oh, dia terbawa oleh emosi. Dan kemudian dia bilang bahwa, apa yang kamu baca? Apa yang telah kamu baca? Kemudian Fatimah, ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu kan. Jadi kamu benar, benar kamu sudah menjadi beriman kepada Allah, kepada Tuhan Allah, dan Tuhan, ya, kepada Allah, ya. Kemudian kamu sudah menjadi Muhammad. Benar, ya, benar. Saya dan suamiku sudah beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Rasulullah dan menjadi pengikut Muhammad SAW. Kemudian Umar memaksa untuk melihat apa yang kamu baca tadi. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Baik, aku ingin mendengarnya lagi. Ya, gitu. Aku ingin mendengarkan lagi. Aku tidak mau menyakiti kamu lagi, tapi aku hanya ingin mendengarkan lagi. Karena aku mendengar sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak biasa. Maka kemudian Aras suaminya, ya, kemudian melantunkan lagi, ya, ayat-ayat Al-Quran, ya kan, mulang lagi, dan kemudian Umar dengan memperhatikan ayat Al-Quran ini, dia tahu bahwa ini pasti bukan dari Muhammad, ini adalah datanya dari Zat yang Maha Agung, Allah, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa, ya, ya, tidak, bukan dari manusia, karena manusia tidak mungkin kata-katanya sesombong itu. Akhirnya apa? Akhirnya, baik, kalau gitu aku tunjukkan di mana Muhammad. Nah, kemudian ditanya, mau ketemu Muhammad? Aku sudah tahu bahwa ini ayat ini pasti bukan dari Muhammad. Ini pasti dari Zat, ya, yang Maha Agung, yaitu Tuhannya Muhammad. Itu, ya. Maka aku ingin menjadi pengikutnya, karena aku sudah yakin bahwa ini adalah pasti bukan dari Muhammad. Ini Allahu Akbar. Akhirnya sejarah mencatat, ya kan, Umar kemudian ditunjukkan di mana Rasulullah dan para sahabat, ya, berkumpul, dan ketika Umar masuk itu para sahabat kaget takut. Karena apa? Karena memang informasi bahwa Umar mau membunuh Muhammad itu sudah nyebar kemana-mana, ya kan, gitu. Tapi Rasulullah melihat roman muka Umar yang tidak marah, ya kan, yang datar, yang tenang, gitu. Maka kemudian dipersilakan oleh Rasulullah untuk masuk, ya kan, untuk mendekat, dan kemudian Umar menyatakan keislaman, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah nabi dan rasulnya, ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kemudian para sahabat, ya, yang ada di sekitar situ kemudian langsung takbir Allahu Akbar, ya kan? Bergemuruh. Karena apa? Karena benar-benar luar biasa. Gitu. Luar biasa, ya. Karena Umar adalah salah seorang jagoan di kota Mekah, ya kan? Masuk Islamnya Umar itu berarti menambah kekuatan Islam. Dan memang sejarah mencatat, ya kan, bahwa begitu Umar masuk Islam, maka kemudian Umar langsung bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini sudah Muslim, kita sudah beriman kepada Allah dan kepada Engkau, ya kan? Kita berada ke dalam kebenaran, bukan? Benar, kita dalam kebenaran. Sementara mereka orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik itu berada dalam kebatilan, betul, betul. Mereka dalam kebatilan. Maka Tidak pantas kita dalam kebenaran kemudian takut kepada orang-orang yang dalam kebatilan. Akhirnya, ya kan? Akhirnya, ya sejarah mencatat keesokan harinya dilakukan parade. Ya, parade kaum muslimin berbaris dua barisan, dua kelompok barisan yang di depan satu Umar bin Khattab, yang satu adalah Hamzah Abdul Muthalib. Ya, itu, ya, itu. Dan tidak ada satu orang pun pemuka-pemuka Quraisy, musyrikin Quraisy yang menghalang-halangi. Karena apa? Karena takut. Takut karena Umar sama Hamzah sama-sama membawa pedang terhunus. Ya, gitu. Mereka takut. Inilah. Jadi Allahu Akbar. Karena apa? Karena ayat Al-Quran. Ya, tentang ayat Al-Quran, tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Ya, karena itu semua atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah membolak-balikkan hati manusia. Maka sekali lagi, saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, marilah ya kita semakin mengenal Allah, ya, semakin banyak mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ya, sehingga kita semakin mendengar Allah, semakin cinta kepada Allah, sehingga kita semakin tunduk dan takut kepada Allah, sehingga kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini seruan ini adalah untuk seluruh manusia, ya, saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, dimanapun dan berada, baik yang belum Muslim maupun yang sudah Muslim. Untuk yang belum Muslim, segeralah masuk Islam, dan bagi yang sudah Muslim, supaya meningkatkan, ya, ya, kualitas, ya kan, keimanan, ketakwaan, ya, semakin takut, semakin takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, alhaqu mirabbik fala takunam dalarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.